Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin, khatamil anbiya'i wal mursalin, wa imamil muttaqin, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah kajian keislaman di mana kita bersama-sama mempelajari, mengkaji ayat-ayat dari kitabullah dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kecintaan kita, kepada panutan kita Nabi Muhammad, serta kepada keluarga beliau dan para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari akhirat kelak. Tayyib, pendengar adik muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dalam pembahasan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Rahimahullahu Ta'ala. Dan kita sampai kepada bab yang baru, yakni Babul Kihah. Bab Al-Kihah. Al-Kihah ini artinya adalah Killatul Haya. Killatul Haya. Ini sedikitnya rasa malu. Dan bab ini dimasukkan oleh Syekhul Islam ke dalam kitab beliau Al-Kabair. Karena orang yang tidak memiliki rasa malu, maka dia akan mudah di dalam melakukan perbuatan dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Karena tidak memiliki rasa malu, terutama rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mari kita bersama melihat beberapa dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam rahimahullah di dalam bab Al-Kihah ini. Ada dua dalil yang dibawakan oleh beliau. Yang pertama adalah Quran Surat An-Nisa ayat 108. Ya, Quran Surat An-Nisa ayat 108. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yardha minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka bersembunyi dari manusia, wa la yastakhfuna minallah, dan mereka tidak bersembunyi dari Allah. Wa huwa ma'ahum, padahal Allah bersama mereka, idh yubayyituna ma la yardha minal qaul, ketika mereka bersepakat untuk melakukan sesuatu yang Allah tidak ridai pada malam hari, ya. Ketika mereka pada malam hari bersepakat untuk melakukan sesuatu yang tidak Allah ridai. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Dan Allah Maha meliputi ilmunya kepada apa yang mereka kerjakan. Ya, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini dibawakan oleh Syekhul Islam di dalam bab Al-Kihah. Ya, ayat ini sebenarnya terkait dengan orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik, Allah jelaskan dalam ayat ini mereka memiliki sifat Al-Kihah. Yang ini tidak memiliki rasa malu. Dari mana kita mendapatkan pelajaran ini? Kita lihat bersama ya. Yastakhfuna minan nas. Mereka orang-orang munafikun, mereka menyembunyikan dari manusia. Apa yang mereka sembunyikan? Apa yang mereka sembunyikan, pendengar radio muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka menyembunyikan keburukan-keburukan mereka, maksiat-maksiat mereka dari manusia. Bukan tujuannya karena mereka tidak ingin manusia terpengaruh dengan maksiat-maksiat yang mereka lakukan, atau karena mereka malu kepada manusia. Bukan itu tujuannya. Tetapi agar mereka bisa menipu manusia. Ya, agar manusia menyangka bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang baik, ahlul khair, ahlul ibadah, orang-orang yang rajin ibadahnya, orang-orang yang mutamassikun biddin, yang berpegang teguh kepada agamanya. Itu yang ingin mereka tampakkan kepada manusia. Mereka ingin agar orang-orang Islam, kaum muslimin, melihat mereka sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya, Sehingga akibatnya kaum muslimin lalai atau lengah dari makar yang mereka lakukan. Ingat ya, orang-orang munafik itu menampakkan zahirnya Islam, menampakkan kebaikan, namun batin mereka menyembunyikan kekufuran. Mereka tidak suka kepada Islam dan kaum muslimin. Jadi mereka itu hanya mengolok-olok kaum muslimin. Jadi ketika di hadapan kaum muslimin, mereka seakan-akan bersama mereka. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-14, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan ketika mereka menyendiri dengan syaitan-syaitan mereka, apa yang mereka katakan? Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami bersama kalian. Bersama siapa? Bersama syaitan-syaitan mereka. Innama nahnu mustahzi'un, hanya saja kami berolok-olok. Siapa yang diolok-olok? Kaum muslimin. Mereka mencoba untuk menipu kaum muslimin. Mereka mencoba untuk menipu Allah. Tetapi sebenarnya Allah lah yang menipu mereka. Ya. Innal munafikina yukhadi'un Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik ingin menipu Allah. Wahuwa khadi'uhum. Ya. Tetapi Allah yang menipu mereka. Ya. Jadi makar-makar mereka itu tidak akan memudaratkan kita. Ya, selama kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan makar mereka dan kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kita bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka tipu daya mereka itu tidak akan memudaratkan kita. Ya. Ya, demikian ya. Jadi orang-orang munafik, mereka menampakkan zahirnya, menampakkan kebaikan, ya, karena riya kepada manusia. Jadi yang mereka pikirkan, yang tujuan mereka adalah menampakkan kepada kaum muslimin bahwa mereka orang-orang yang baik. Tetapi mereka ini lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Innallaha alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari manusia, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini juga mereka melakukan hal-hal ini, maksiat ini secara sembunyi-sembunyi ini karena mereka tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika tidak ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mudah melakukan hal tersebut ketika mereka tidak berada di hadapan manusia. Karena tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sisi inilah kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan ayat ini di dalam bab yang sedang kita bahas. Ya, karena tidak ada rasa malu pada diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maksiat ya, yang mereka sembunyikan dari manusia. Tapi pendengar radio muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari jalan sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Sesungguhnya dari perkara yang diketahui oleh manusia dari nabi-nabi sebelumnya, ya, dari perkataan para nabi sebelumnya atau para nabi dahulu adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, maka lakukan apa yang kamu sukai, apa yang kamu kehendaki. Jika kamu tidak malu, maka lakukan apa yang kamu kehendaki. Ya. Hadis ini ya menunjukkan bahwasanya orang-orang yang tidak malu, orang-orang yang mudah melakukan maksiat, mudah melakukan dosa-dosa, pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa malu. Baik itu rasa malu kepada manusia, apalagi rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa malu inilah yang menjadi driving force, ya. Menjadi pendorong yang bisa mengantarkan seseorang untuk tidak melakukan dosa-dosa, mencegah dirinya dari melakukan dosa-dosa. Karena apa? Karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini bukan perintah ya. pendengar radio muslim yang dicintai oleh Allah SWT, hadis ini, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, ini bukan perintah. Ini sebenarnya adalah bentuk celaan dari Rasulullah SAW dan para nabi kepada orang-orang yang tidak memiliki rasa malu kepada Allah SWT. Fasna' ma syi'ta, kerjakan saja apa yang kamu mau. Ini bukan perintah, melainkan ini adalah sebuah celaan. Dan tidak hanya itu, ini juga merupakan ancaman. Seakan-akan para nabi tersebut berkata, lakukan saja semua yang kamu suka. Kalau kamu tidak punya malu, lakukan saja apa yang kamu atau yang kalian inginkan. Lihat nanti, ya. Sebentar lagi kamu akan lihat bagaimana akibat apa yang kamu lakukan tersebut. Balasan dari perbuatan yang kamu lakukan tersebut. Jadi ini ancaman, ya. Jadi bukan malah justru perintah untuk melakukan apa saja yang mau kita kerjakan, bukan. Tapi ini adalah suatu bentuk celaan dan sekaligus ancaman. Dan pendengar ada muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa malu ini juga merupakan bagian dari keimanan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, al-imanu bit'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 60 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Ya, cabang yang paling tinggi adalah perkataan atau ucapan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Adapun yang paling rendah dari cabang tersebut adalah menyingkirkan bahaya dari jalan. Ya, ada paku yang nanti akan membuat ban orang yang melalui jalan tersebut menjadi bocor misalnya, ini disingkirkan. Ya apa saja ya, misalnya pohon, batang pohon atau yang lain yang kira-kira akan menyakiti orang, mengganggu orang yang akan melintasi jalan, maka disingkirkan. Ini termasuk dari bagian keimanan dan dikatakan adnaha, yang paling rendah. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu termasuk juga bagian atau cabang dari keimanan. Ya. Jadi malu itu termasuk perkara yang terpuji. Ya, bukan malu bertanya ya, ketika tidak semua malu, dalam artian ada kadang orang ketika hadir di majelis ilmu malu untuk bertanya, tidak mau bertanya karena apa? Karena malu. Ini namanya bukan haya. Ya. Ini tidak disebut haya, namanya khajal. Ya. Yang ini bukan namanya haya. Kalau haya itu adalah rasa malu yang akan apa namanya, yang membuat seseorang itu tidak mau melakukan dosa atau menghalangi seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya. Ini yang disebut dengan haya. Adapun malu bertanya di majelis ilmu, ini bukan malu namanya. Dalam syariat disebut khajal. Dalam bahasa Arab disebut khajal. Ya. Dan ini tercela. Justru ketika seseorang tidak tahu, harus bertanya. Makanya Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada para ulama jika kamu tidak mengetahui. Bukan diam karena malu, ya. Ini rasa malu yang seperti ini tercela. Adapun rasa malu yang mengantarkan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya, maka ini adalah rasa malu yang terpuji. Baik, mendengar Abdul Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dua dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam di dalam bab Al-Kihah. Baik, selanjutnya kita pindah kepada bab Al-Hirs 'alal mal wa syaraf. Bab tentang dalil yang terkait dengan ambisi atau ketamakan terhadap harta dan kedudukan. Ya. Bab tentang ambisi atau ketamakan kepada harta dan kedudukan. Ada satu hadis saja yang dibawakan oleh Syekhul Islam dalam bab ini, yakni hadis Ka'ab ya radhiyallahu taala anhu secara marfu'. Ma dhibani ja'i'ani ursila fi zaribati ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf lidinihi. Ya, dua ekor serigala yang lapar yang dikirimkan ke dalam kandang kambing-kambing, ya, biafsadalaha lebih merusak kepada kandang-kandang tersebut. Jadi dua ekor serigala yang lapar yang dimasukkan ke dalam kandang kambing tidaklah lebih merusak daripada rusaknya agama seseorang dikarenakan hirs alal mali wa syaraf, karena rakusnya dia terhadap harta dan kedudukan. Ya. Jadi dalam hadis ini, hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan sebuah permisalan, sebuah perumpamaan untuk menggambarkan bagaimana kerusakan yang ditimbulkan akibat seseorang itu gila kepada harta dan kedudukan. Jadi di sini Rasulullah memberikan perumpamaan dengan apa? Dengan dua ekor serigala yang lapar. Serigala ini hewan buas, pemakan daging, dan mereka dalam keadaan lapar kedua-duanya. Dan ini dimasukkan ke dalam kandang kambing. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh serigala-serigala yang lapar tersebut? Bisa dibayangkan tidak kehancuran porak-porandanya kandang tersebut yang diakibatkan oleh dua ekor serigala yang lapar. Ya. Dan ini kata Rasulullah SAW dibandingkan dengan dua hal juga pada manusia yang bisa memporak-porandakan agamanya. Dan bahkan lebih hancur, lebih rusak agamanya itu diakibatkan karena dua hal juga. Yaitu apa? Gila kepada harta dan gila kepada kedudukan. Oleh karenanya, ini yang sering kita jumpai ya. Bagaimana seseorang gila kepada harta sehingga dia tidak lagi peduli bagaimana cara mendapatkan harta tersebut. Halal haram tidak peduli. Ya. Mau dengan cara riba. Padahal Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Jika kamu tidak meninggalkan itu, apa namanya, riba itu, maka terangkanlah bahwasanya Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Dan Allah juga mengatakan, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda. Ya. Jelas larangannya dari Al-Quran. Namun itu yang dilakukan oleh manusia. Karena riba adalah salah satu cara untuk mendapatkan harta dengan cara yang haram, dengan jalan yang haram. Cara mendapatkan harta dengan cepat. Bagaimana tidak? Seseorang berutang kepada seseorang, ya, kemudian diberikan, dia harus mengembalikan uangnya, ditambah dengan adanya bunga, adanya riba. Tentunya orang akan mendapatkan harta dengan cepat dengan cara seperti ini. Bahkan ada ribanya yang keterlaluan, ya. Kemudian juga di sana merampok, mencuri, menipu, ya. Kemudian juga ada korupsi. Ya, ini semua adalah ketika manusia gila kepada harta, rakus terhadap harta, sehingga mereka tidak lagi memperdulikan cara-cara untuk mendapatkannya. Manusia memang diberikan oleh Allah kecintaan kepada harta. Oleh karenanya Allah SWT berfirman, وَتُحِبُّنَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا. Ya, kalian suka untuk mengumpulkan harta, tapi harta itu dikumpulkan bukan untuk semata-mata kepentingan duniawi. Ya, ketika manusia hanya mengumpulkan harta untuk kepentingan duniawi, mereka melupakan kepentingan ukhrawi atau kepentingan akhirat, maka ini sudah melampaui batas. Karena dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ya, tidak akan kalian mendapatkan kebaikan yang sempurna, tidak akan sampai kalian kepada kebaikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menafkahkan apa dari apa yang kalian cintai, dari harta kalian. "Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim." Dan apa saja yang kalian nafkahkan, ya, maka Allah, sesungguhnya Allah mengetahuinya, maha mengetahuinya. Jadi, mengumpulkan harta ketika itu digunakan selanjutnya untuk di jalan Allah SWT, untuk membangun pesantren-pesantren, untuk membangun masjid, memberi nafkah kepada, menginfakkannya kepada fakir miskin, anak-anak yatim, ini sesuatu yang sangat mulia. Ya, sesuatu yang sangat mulia. Jadi tidak mutlak tercela ya, mengumpulkan harta tidak mutlak tercela. Yang tercela apa? Ketika mereka melampaui batas dan mereka hanya menggunakan harta tersebut untuk kepentingan duniawi semata. Yang seperti ini yang membuat manusia akhirnya lupa daratan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dalam tempo yang secepat-cepatnya. Ya. Dan kemudian juga kedudukan, asyaraf, ini kedudukan, ini juga sama. Ya, kita lihat ya, bahkan kedua hal ini kadang beriringan dan sulit untuk dipisahkan. Dalam realita, kehidupan sehari-hari kita melihat bagaimana seseorang gila kepada kedudukan, salah satu tujuannya adalah bukan hanya untuk ketenaran, tetapi juga untuk mendapatkan harta-harta tersebut. Ya, bagaimana dengan kedudukan yang mereka miliki, mereka melakukan korupsi, mengambil harta dengan cara yang batil. Ya, yang bukan haknya mereka ambil. Mereka selewengkan dana ini, dana itu, masuk ke kantong sendiri. Korupsi. Dengan apa itu? Dengan kedudukan mereka. Ya, jadi kedua hal ini kadang saling terkait satu sama lain. Ya, mereka mengumpulkan harta untuk mencapai kedudukan, nanti dari kedudukan itu, kemudian mereka akan mengumpulkan lebih banyak lagi harta-harta itu dengan cara yang batil. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat yang demikian. Taib, pendengar dari Muslim yang dicintai oleh Allah SWT, itu babul hirsi alal mali wa syaraf. Ya, hanya satu dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam di dalam bab ini. Taib, selanjutnya kita pindah ke dalam atau kepada bab al-hala' wal-jubun. Ya, bab al-hala' wal-jubun. Al-hala' ya, ini dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ma'arij ayat 19. Innal insana khuliqa halu'a. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan halu'a. Apa itu halu'a? Dijelaskan dalam dua ayat berikutnya, idza massahu syarru jazu'a. Kalau ditimpa musibah, keburukan, jazu'a. Ya, jadi halu'a itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama jazu'a. Kalau ditimpa musibah jazu'a, berkeluh kesah. Meratap, berkeluh kesah, ya. Menganggap Allah tidak adil. Marah kepada Allah disebabkan karena ujian yang dia timpakan kepada Allah. Tidak sabar kepada ujian dari Allah SWT. Ini semua masuk dalam lingkaran jazu'a. Padahal keburukan-keburukan musibah yang mereka dapatkan itu dengan sebab karena perbuatan mereka sendiri. Allah mengatakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ya, dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka itu disebabkan karena perbuatan kalian sendiri. Maka seorang mukmin dalam kondisi seperti itu hendaknya yang mereka lakukan adalah pertama muhasabah. Muhasabah. Melihat kembali dosa apa yang mereka lakukan. Dosa apa yang kita lakukan sehingga kita mendapatkan musibah ini. Dari hasil muhasabah ini, merenungi perbuatan dosa yang kita lakukan, maka kemudian kita menyadari bahwasanya ini akibat dosa-dosa kita. Maka kemudian apa yang dituntut dari kita? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersabar atas cobaan itu dan mengharapkan ganjaran akan kesabaran itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin. Bukan jazua, bukan berkeluh kesah, kemudian tidak mau menerima takdir Allah dan lain sebagainya, ya. Taib. Ini bagian pertama dari kalimat halu'a, yakni maknanya adalah jazu'a, yakni orang-orang yang berkeluh kesah. Kemudian wa idza massahul khairu manu'a. Dan ketika mereka mendapatkan kebaikan, mereka manu'a. Manu'a artinya bakhil, pelit, kikir. Mendapatkan rizki, mendapatkan harta dimudahkan oleh Allah SWT untuk mendapatkan atau mengumpulkan harta, tapi apa? Hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Tidak mau diinfakkan untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Tidak mau diinfakkan untuk jihad fisabilillah. Tidak mau mengeluarkan zakatnya. Ini lahir karena apa? Karena tamak kepada harta, itu satu. Kedua, karena dia tidak percaya kepada Allah SWT. Kurangnya keimanan dia kepada Allah dan Rasulnya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan apa? Ma naqasa malu abdin min sadaqah. Hartanya orang yang disedekahkan, hartanya seorang hamba yang disedekahkan itu tidak akan berkurang, kata Rasulullah SAW. Karena Allah SWT akan menggantikan itu dengan yang lebih baik dan lebih kekal nanti di akhirat. Ini yang disebut dengan investasi akhirat. Orang-orang mengumpulkan harta untuk investasi dunia, diinvestasikan di real estate, bangun ini, bangun itu. Ya. Padahal Allah SWT menjanjikan di akhirat akan dibangunkan bangunan-bangunan, istana-istana bagi mereka-mereka yang menginfakkan hartanya. Dan ini adalah investasi yang lebih kekal. Akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Kalau dia tidak percaya kepada janji Allah SWT, maka inilah yang terjadi. Makanya mereka tidak mau mengeluarkan hartanya. Tidak mau menzakatkan hartanya. Karena apa? Karena takut hartanya akan berkurang. Padahal yang dikeluarkan dari harta mungkin hanya 1/40 saja. 1/40. 39 bagiannya adalah untuk dia. Ya. Subhanallah. Ya, saya kira ya itu ya tafsiran daripada kalimat halu'an. Namun ingat ya, tidak semua manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan seperti itu. Ini hanya sebagian saja dari manusia yang memiliki karakter halu'a, yakni jazu'a dan manu'a, yakni orang-orang yang suka berkeluh kesah dan bakhil. Ada juga manusia-manusia yang tidak seperti itu keadaannya. Taib. Kemudian lanjutannya illal musallin. Ya, dikecualikan dari orang-orang tersebut adalah musallin. Mengapa demikian? Ya, karena orang-orang yang salat, jika benar salatnya, maka salat itu akan menjaga dia dari melakukan perkara-perkara yang keji lagi mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Jadi dikecualikan dari sifat halu'a ini adalah orang-orang yang menjaga salatnya, orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya. Karena salat itu akan menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak hanya itu, bahkan sholat itulah yang kemudian juga termasuk jalan seseorang mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Ya ayuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, ya mintalah pertolongan dengan kesabaran dan sholat. Jadi sholat ini adalah amalan manusia yang paling baik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang-orang yang menjaga salatnya dari sifat jazak. Jazak yakni berkeluh kesah ketika mendapatkan musibah atau perkara-perkara yang dia tidak sukai. Ya. Karena apa? Karena salat itu dengan salat itu dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia yakin bahwasanya Allah akan segera memberikan pertolongan ketika dia menghadapi musibah. Ya. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, syarru ma fir rajuli shuhun hali'un wa jubnun khali'un. Ya. Syarru ma fir rajuli, seburuk-buruk apa yang ada pada seseorang adalah syuhun hali'. Syuhun hali' wa jubnun khali'. Syuh itu artinya adalah bakhil. Tadi sama, manu'a. Ya, tidak mau memberikan hartanya. Bakhil, tidak mau memberikan hartanya untuk jihad di jalan Allah, untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Ya, orang-orang yang tamak dengan harta, merasa kalau dia memberikan harta, itu akan mengurangi hartanya, maka inilah yang disebut dengan syuh. Kemudian, jubnun khali, ad-jubn, maksudnya adalah lawan daripada suja'ah, yakni berani. Jadi lawan dari pemberani adalah penakut. Jadi orang-orang yang penakut, yang khali, khali itu orang yang saking takutnya itu sampai-sampai copot jantungnya karena takut, ya, karena saking takutnya seakan-akan jantung itu mau copot, itu namanya khalil. Jadi ini adalah ciri-cirinya orang-orang munafik. Orang-orang munafik seperti itu, jubnun khalil, pengecut dan penakut. Dan saking takutnya kepada kematian, seakan-akan jantung itu seperti mau copot, disebabkan karena takutnya dia kepada kematian. Makanya Allah SWT mengatakan dalam surat Muhammad ayat ke-20, فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُرَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالِ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِي ya, نَظَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. Maka jika diturunkan surat yang terang, yang jelas, وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالِ, kemudian di dalam surat tersebut disebutkan tentang jihad, tentang qital, perang. رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, maka engkau akan melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Mereka akan melihat kepadamu, يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ, melihat kepadamu dengan pandangan مَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. Ya, pandangan orang yang pingsan karena takutnya kepada kematian. Pandangan orang yang menghadapi sakaratul maut, saking takutnya dengan yang namanya kematian. Padahal semua orang akan menghadapi mati. Ya. Semua yang bernyawa pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Ini suatu kepastian. Namun ini orang-orang munafik sangat takut dengan yang namanya kematian. Sehingga seakan-akan kalau mendengar kalimat qital, jihad, itu hatinya copot, jantungnya itu copot karena takutnya. Ya. Ini yang yang dicela oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Ini yang disebut dengan jubnun khali', pengecut, penakut. Ya. Baik, kemudian yang terakhir hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu marfu'an, Rasulullah SAW bersabda, ittaqu syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, ittaqu syuhha, ya, hati-hatilah kalian terhadap asyuh, fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya asyuh sifat bakhil, ya, ini membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Ya, karena sifat asyuh ini, ya, mengantarkan mereka untuk menumpahkan darah sesama mereka dan menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan. Ya, jadi pada umat-umat terdahulu mereka saling menumpahkan darahnya dan saling dan menghalalkan apa yang diharamkan diakibatkan karena sifat asyuh. Ya, sifat asyuh ini lebih daripada bakhil sebenarnya. Lebih buruk daripada bakhil. Kalau asyuh itu, kalau bakhil itu orang tidak mau memberikan apa yang ada di yang dia miliki. Jadi ketika orang memiliki sesuatu, memiliki harta yang banyak dan dia tidak mau memberikan hartanya untuk disedekahkan ke jalan Allah, maka ini namanya bakhil. Tapi kalau asyuh itu lebih daripada bakhil. Dia tidak mau memberikan apa yang dia miliki dan dia ingin memiliki apa yang orang lain miliki. Coba lihat ya. Kalau bakhil itu seseorang tidak mau memberikan apa yang dia miliki. Ya, tidak mau memberikan apa yang dia miliki. Namun kalau asyuh itu lebih dari itu. Dia tidak mau memberikan apa yang dia miliki dan di satu sisi juga dia tamak dengan apa yang ada di apa yang dimiliki oleh orang lain. Dia ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga karena dia ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, tidak jarang mereka sanggup untuk menumpahkan darah saudaranya untuk mengambil apa yang dimiliki oleh saudaranya tersebut. Dan orang-orang Yahudi, ya, mereka seperti itu. Ya, orang-orang Yahudi mereka memiliki karakter seperti itu. Sebagaimana Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran, وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ذُهُرٍ, dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan seluruh yang memiliki kuku, وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا, ya, dan dari al-baqar, yakni sapi, dan al-ghanam, ya, al-ghanam, yakni kambing. Kami haramkan atas mereka suhumahuma, dan kami haramkan atas mereka suhumnya, lemaknya. Namun orang-orang Yahudi, apa yang mereka lakukan? Mereka jual lemaknya dan mereka mendapatkan harta dari penjualan lemak. Padahal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bermain dengan syariat sehingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada mereka. Dan mereka menghalalkan seluruh cara agar bisa mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Dan ini membinasakan mereka, ya. Demikian ya, asyuh, yakni bakhil yang lebih dari sekedar bakhil ya. Dari sini asyuh itu bakhil atau rakus ya. Bakhil dan sekaligus rakus kepada harta orang lain, ini adalah yang termasuk membinasakan umat-umat terdahulu, dan dengan sebab itulah mereka saling menumpahkan darah dan juga menghalalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan atas mereka. Taib, pendengar radio muslim yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa kita sampaikan pada hari ini, yakni tiga bab dari kitab Al-Kabair. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi anak pribadi dan juga kaum muslimin, pendengar radio muslim yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AM 1467 kHz, Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.